kegiatan ketiga asal bil hakim musta'li wal mustaqim. Dan dua gambar ini akan dijelaskan kepada kita, menggambarkan kepada kita makna dari al-istidad dan al-istifad. Baik, yang selanjutnya al-huruf al-arabiyyah bi haythu ihtiyaj as-sawt. Huruf-huruf arabiyyah hijaiyah dari sisi arah suara, dari sisi arah suara, bahkan sekarang kita arah suara, dari sisi arah suara, maka huruf-huruf hijaiyah itu huruf-huruf arabiyyah terbagi dari dua. Ada huruf musta'liyah dan pula huruf yang mustaqim. Huruf yang musta'liyah yang tasa'ad as-sawt dan tertibnya itu huruf-huruf yang naik suara ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut, naik ke arah langit-langit atas, mengumpulkan huruf tersebut pada kata kita as-sawt yang jauh. Ada penyusupi ada yang tasa'ad as-sawt dan tertibnya dan ada suara tidak naik ke arah langit-langit. Huruf-hurufnya lain dari huruf-huruf Tuhan Israel. Nah, ya, ini bagian tadi. Nah, dari Tuhan kita Allah, perhatikan kedua gambar ini. Pembahasan kita adalah pembahasan terkait dengan arah suara ketika mengucapkan huruf-huruf Arabnya. Sebagai huruf-huruf Arabnya, ada yang ketika diucapkan suaranya naik ke atas. Suaranya naik ke atas membentuk langit-langit atas kita, Hanakul A'la atau Yusuf dan Ghaw Ghaw Al-Fam Al-A'la atau dia sebutkan Kubba yang diistilah Yusuf dan Ghaw atau sebutnya seperti Gua sebutkan Kubba kalau dia seperti Kubba sebutnya Al-Hanakul A'la langit-langit atas tiga istilah para Allah Al-Fam Al-Fam. Nah, maka di sana ada huruf-huruf yang ketika kita ucapkan, kalau kita mengucapkannya dengan perasaan betul, memperhatikannya dengan sesama, maka huruf-huruf ini kita dapati mesti dia akan apa? Arah suara itu ke atas, membentuk langit-langit atas. Huruf-huruf tersebut dikumpulkan pada ketujuh huruf tersebut, ya, usma, bukti, kir. Nah, kha, sal, bal, ghain, fa, qa, dan ba. Ya. Coba perhatikan masing-masing. Ya. Kita ucapkan kha. Kita katakan kha, kha. Nah, suara kita ketika ucapkan kha, kha, kha. Maka kita akan dapat suara tersebut dia naik ke atas. Nah, coba sebenarnya mencoba kha, ya kan? Kha, kha, kha, kha. Nah, maka suara itu naik ke atas. Kha, kha, kha, kha. Suara akan membentuk perhatikan, suara akan membentur langit-langit atas. Ketika suara akan membentur langit-langit atas, maka suara akan kembali memenuhi ruang mulut. Terciptalah sifat tadhim. Paham? Terciptalah sifat berikutnya, tadhim, suara yang tebal. Dari mana bisa suara tersebut kho, so, bo? Nah, prosesnya ketika suara naik ke langit-langit, kemudian membentuk langit-langit tersebut turun lagi, kemudian membentuk turun membawa tema, memenuhi langit-langit, memenuhi mulut dia. Terciptalah suara, terdengarlah suara yang tebal, kho. Nah, sama seperti kita berada di sebuah masjid yang memiliki kubah yang besar, berjalan-jalan di kampung misalkan. Seorang satu orang yang teriak, jangan teriak yang kuat, sedang saja. Maka kita dapat suara kembali kita dengan sebuah gema, ya. Besar saja, menggema. Demikian proses pada huruf istiqad. Nah, jika suara itu tebal, oh, tidak ada orang-orang mengatakan kha, ya Khalid. Ya, Khalid, ya Khalid. Nah, tidak ada dalam kha. Nah, karena bukan demikian ya, sifat dari huruf kha. Ya, nah, lawanan dari ini adalah huruf mustafil yang tidak naik turun ke bawah. Ka, ba, ma. Coba ucapkan. Ka, ma, ba, ba, sa, sa. Ya, nah, lihat gambar. Kalau huruf-huruf yang mustafil i'la, contoh ini qaf, ya, maka suara akan naik ke atas. Qaf, o. Kalau huruf-huruf yang mustafil, suara dia naik ke atas, melainkan huruf ke bawah. Ka, ta, la, sa, ba, ma, na. Ya, pahami? Nah, sehingga suara itu tebal. Suara tidak tebal. Sekarang kita lagi. Antum ucapkan kho dan ma. Ya. Baik. Kho. Kho. Lagi. So. So. Bo. Bo. Lebihkan kepada Ustaz ini. Ma. Ma. La. La. Ta. Ta. Kembali lagi. Kho. Kho. Ma. Ma. Bo. Bo. Ta. Ta. Terasa gak perbedaannya? Terasa kan? Nah, pada huruf-huruf yang mustahil, huruf-huruf mustahil ya, istilah, kita rasakan suara naik ke atas. Oleh karena itu suara tebal ya. Berbeda dengan huruf-huruf dari suara dia naik ke atas, turun ke bawah, suara dia tebal. Ka, ma, ada ko, tidak ada. Ta, ada ko, tidak ada. La, lo, ada sendiri. Paham ya? Nah, ini huruf-huruf hakikat dari sifat isti'dad dan sifat istifal. Paham ya? Nah, sehingga ketika mengucapkan huruf-huruf ini, apa buahnya? Buahnya ketika kita mengucapkan huruf istilah, kita tebalkan suaranya. Ho, so, bo, ho, ho, ho, ho. Suara yang tebal. Jangan yang tebal jadi tipis, yang tipis tebalkan. Nah, ya, baik. Nah, ini amaliyahnya. Paham ya? Baik, sedikit lebih rinci kita lihat ya, sedikit cuplikan dari seperti sejarah ini. Nah, ini pelajaran dari pelajaran Syekh apa? Syekh Aiman Suhaib. Sebelumnya beliau ini imam besar bagi Allah dan Tadbir pada masa itu. Beliau Syekh-Syekh dari Syekh-Syekh Syekh-Syekh Syekh-Madri Al-Asari Allah Al-Mu'ah Syekh orang Yaman Syekhnya ini Nabuluh Al-Mu'ah. Kita menceritakan di selain ini itu kita tidak mengerti dalam kehidupan dunia. Ya, beliau memberi kajian dalam syarat ada jadian, ada beliau juga. Nah, kita ambil kajiannya supaya itu benar-benar mengalami secara mengerti apa bahasa secara turun lagi, dia ketika dia turun, dia membawa gema yang memenuhi mulut kita. Itu yang disebut dengan apa? Tafdhim. Oleh karena itu suara mulutnya lah itu mesti apa? Tebal. Oh, oh, oh. Thank you. Mutasilul tadi huruf yang apa? Mustabil, tidak naik suara. Ini untuk huruf-huruf jelas naik ke atas. Suaranya ke atas. Sehingga qanibah rahimahullah itulah sifat dari sifat isti'dad dan istighfar. Huruf-hurufnya disebut huruf-huruf musta'iyah dan huruf-huruf mustadhirah. Paham ya? Jelas? Nah, sehingga prakteknya sesuai dengan kaidah yang kita pelajari. Huruf-huruf khassah dan qaf semuanya yang diucapkan suara naik atas dan menyebabkan suara suara tidak kembali. Paham ya? Jadi contoh kita praktekkan ya, kho, kho, so, so, bo, bo, o, o, mo, mo, o, o, wo, wo. Ya, ini sifat al-isti'dad dan sifat al-istighfar. Kami ada yang belum jelas, belum terlanjut. Paham semua? Baik, kita lanjutkan kepada pembahasan sifat yang berikutnya. Al-Ikhlas wal-Iftitah. Al-Ikhlas lughatan al-Ansar. Sifat berikutnya sifat al-Ikhlas dan al-Iftitah. Al-Iqbal secara bahasa maknanya adalah sok menempel. Wasilah secara istilah maka sifat al-Iqbal itu adalah i'sal sawti baina lisani wal hadath al-a'la 'inda an-nutqi bil harf al-mutlaq. Secara istilah maka sifat al-Iqbal itu adalah i'sal sawt, sifat yang suara tertahan antara lisan dan langit-langit ketika mengucapkan huruf-huruf mutlak. Huruf-huruf yang memiliki sifat al-Iqbal itu makna al-Iqbal. I'sal sawt baina lisan wal hadath al-a'la. Nah, hurufnya empat. Dia sad, bad, o, wa. Hurufnya empat. Sad, bad, o, dan wa. Kalau huruf ini adalah huruf apa? Al-Yaw, Al-Yaw, dia huruf yang mutlak. Berikutnya, sifat berikutnya Al-Iqbah. Al-Iqbah memandang Al-Iqbah maknanya al-ikhlas terpisah. Wasilah hadisat istilah maknanya adalah al-ikhlas itu ada menihasal sawti bayan lisan wal hadath al-a'la 'inda al-nutqi bil harf al-mutlaq. Tidak tertahannya suara ketika antara lidah dan dari atas ketika mengucapkan huruf-huruf al-mutlaq. Adapun huruf sifat al-intifah itu adalah bagi huruf al-hija ma'ala ahruf al-qalb. Selain dari huruf-huruf sisa dari huruf hijaiyah dan selain huruf al-qalb. Nah, waktu yang suruh kami taliyadan ikhassara sawti fil harf al-mutlaq wa ala al-misali fil mustadhi. Gambar berikut akan menjelaskan kepada kita sifat ihsan sawt, tertahannya suara dan Bila terdengar suara pada huruf mudhofnya. Di gambar disebutkan huruf mudhof. Al. Al. Ya. Huruf mudhof ini merupakan huruf yang bersifat al-ibtah. Sekarang kita ingin tahu apa hakikat dari al-ibtah tersebut. Huruf sifat al-ibtah Bismillahirrahmanirrahim adalah sifat pada empat huruf. Yang keempat huruf ini kalau kita ucapkan, ya, maka suara akan tertahan antara lidah dan langit-langit atas kita. Perhatikan nanti. Ya, ketika kita ucapkan al-ibtah, ya, au, maka kita akan rasakan ada suara yang tertahan antara lidah kita dan langit-langit kita. Au, au, aus, tertahan ya. Aus, au, au, ya, au, au. Suara tertahan di mana antara lidah dan langit-langit kan? Atas. Nah, coba ucapkan dan perhatikan, rasakan sendiri, ya, dan ucapkan masing-masing ya. Empat huruf ini. Aus, aus, aus, ya. Maka kita akan merasakan suara tertahan ya. Suara tertahan itu antara lidah dan apa? Dan langit-langit. Aus. Au. Nah, ini paling keras. Au. Au. Au. Nah, suara tertahan. Ya. Au. Au. Au. Au. Nah, ya, ini semua empat huruf ini suaranya tertahan antara langit-langit dan lidah. Kita bandingkan ya dengan huruf-huruf yang tidak memiliki sifat akhir tadi. Terus seperti ko, ko, coba ko, ko. Nah, apakah suara ko ini sama seperti suara ko tadi? Au, au, sama? Tidak, karena suara ko adanya suara tertahan. Au. Aus, au, au, au, ko. Tidak ada suara yang tertahan adanya. Ya, itu makna dari apa? Makna dari al-ithbat dan apa? Dan al-infitah. Baik. Berikutnya, perhatikan. Wal-qa'ihat suara falaha bila al-mubtah al-musta'li wal-mustafil. Muqaranatun bainal mutlaq wal musta'li wal mustatir. Perbandingan antara al-mutlaq, huruf yang memiliki sifat al-ithbat, dan huruf yang memiliki sifat isti'la, dan huruf yang memiliki sifat istifal. Dari sisi mana ini? Dari sisi perhatian, dari sisi tertahan atau tidak suara pada antara langit-langit dan di lisan. Nah, nah, untuk perhatikan gambar dari Allah, yatubahullah. Suara naik ke atas, perhatikan ini. Suara naik ke atas, tapi suara tertahan. Au. Perhatikan. Au. Coba. Au. Au. Ya. Suara tertahan. Nah, gambar berikutnya. Isti'la al-qaf. Suara naik ke atas, tapi tetap tahan. Ko, ko, ko. Suara tetap tahan, tidak tertahan. Nah, berikutnya istifal. Istifal jelas sekali. Ka, ka. Istifal tidak suara yang naik, apalagi tertahan, tertahan. Kan begitu? Ya, ya. Nah. Baik. Ini perbedaannya ya. Berikutnya apa hukum istiqlal min haitsu inhisar as-sawt baina al-lisan wal hanak. Huruf-huruf istiqlal dari sisi tertahannya suara antara lisan dan langit-langit atas. Pertama huruf istilah itu adalah huruf yang mustahil untuk bapak. Nanti kan istilah itu. Huruf istilah itu juga terbagi dua, adalah huruf yang mustahil untuk bapak. Dia huruf yang istilah mustahil dan mutbak. Jadi ada dua hal, ada dua sifat pada huruf tersebut. Dia huruf istilah, demikian pula dia huruf apa? Al-mutbak. Maka huruf seperti ini yang hasil usul berenergi di hadain dan lisan yang menangat yang ada, maka akan tertahan suara ketika mengucapkan huruf tersebut antara lisan dan langit-langit. Hurufnya ada empat, ko, mo, ko, ko. Nah, berikutnya kategori huruf istilah dan istilah merupakan huruf musta'in, huruf istilah artinya merupakan bagus bagus. Apa itu layak hasil sahur dan tutupnya bila lisan pun halal ada, yaitu tidak tertahan suara ketika mengucapkan huruf tersebut antara lisan dan langit-langit. Nah, hurufnya ada berapa? Tiga. Q, Y dan Q. Q, Y dan Q. Nah, inilah huruf tiga huruf musta'nia, tapi dia pun buat ini. Gimana? Nah, huruf ini ketika diucapkan maka suara tertahan antara lisan dan apa? Nah, dan langit-langitnya. Ya ko, ho, ho. Nah, ya berarti kita bisa mengambil kesimpulan dari sini bahwa ya setiap huruf yang mutlak itu mesti dia huruf yang mustahil. Dan tidak semua huruf yang mustahil dia huruf yang mutlak. Paham? Nah. Ya, lebih memahamkan lagi. Tadi kan huruf-huruf isti'la ada tujuh ya. Khussa, batin, qir. Nah, huruf-huruf istilah ini ya, dia terbagi dua. Dari ketujuh huruf ini, dia terbagi dua. Ada yang musta'liyah, mutbaqah, ada yang musta'liyah munfatir. Nah, ya, munfatir. Dari ketujuh ini, yang mutbaqah apa saja? Sad, bad, qa, wa. Oh, ini berarti sisa apa? Kha, Ghain dan apa? Qaf. Pembagiannya. Ya, kalau ini dia musta'li mutbaqah. Ketika diucapkan maka suara akan tertahan antara lidah dan lisan. So, aus, ya. Au. Au. Au. Kalau tidak, kha, o, o. Ini musta'li ya suaranya. Apa makna musta'li di sini? Apa makna musta'liyah di sini? Ketika mengucapkan huruf-huruf ini suara naik ke atas. Nah, ke atas sehingga menyebabkan apa? Suaranya tebal. Nah, pahami? Nah, itu makna musta'liyah. Kalau ada pembedaannya, berarti ini apa? Ini yang tertahan suaranya, ini yang tertahan suara. Paham? Gitu. Ya. Baik. Nah, ya, lihat di layar Al-Ifrat dan Al-Infitah Al-Huruf Al-Arabiyyah Al-Hifz Shalihun Bil Lisan Wal Hanan. Ini Al-Mustafa. Ini yang hasil ushul dan nutqi biha bil lisan wal hanan al-a'la. Sudah lewat ya? Paham? Ini kita merujukan Al-Fatiha dan hasil ushul dan nutqi biha bil lisan wal hanan al-a'la wa hiya dhakrul hijaz. Baik. Lihat Al-Hifz Al-Mustafa Al-Hifz Shalihun. Ini contohnya bahwa Allah tambahan suara di sini yang hasil sadr al-haq mutlaq bil lisan wal hanan al-a'la. Nah. Ini al-haq al-munfatih min hajz inhisar al-sadr. Nah. Huruf al-munfatih ya. Huruf al-munfatih. Ya. Nah. Huruf al-munfatih ya. Ada yang musta'ri munfatih, ada yang mustafi munfatih. Huruf yang munfatih, apa makna munfatih? Tidak tertahan suaranya. Nah, huruf munfatih itu bagi dua juga. Ada yang musta'ri munfatih, dia arah suaranya naik ke atas, tapi dia tidak tertahan. Seperti huruf qaf. Ada juga mustafi munfatih. Suara tidak naik ke atas tapi ke bawah dan dia tidak tertahan. Ini bagian yang lain. Ya. Nah. Jadi munfatih itu terbagi dua ya. Seperti istilah musta'li terbagi dua, ada musta'li mutbaq, musta'li mutbaq, ada musta'li munfatih. Munfatih sendiri itu terbagi dua. Ya. Ada musta'li munfatih, ada mustafi munfatih. Mustafi munfatih jelas sekali. Suara turun tidak tepat, tetap ka, ya, paham ya? Maka huruf ini lah yang hasil usul hal munfatih bainal lisan wal hanan al-a'la. Tapi berikutnya muqaranah, perbandingan antara mutbaq, huruf yang mutbaq ada berapa? Empat. Sad, dad, ta, wa. Perbedaan perbandingan antara huruf yang mutbaq dan munfatih. Apakah yang disebut munfatih musta'liyah? Munfatih musta'li atau munfatih mustafir? Ya tadi kita sudah bahas ya. Munfatih itu bagi dua ya. Yang ini ada munfatih musta'li, ada munfatih mustafir. Nah, ini perbandingannya, lihat gambarnya. Kalau harful musta'li mutlaq, ya, maka suara naik ke atas dan tertahan antara langit-langit dan tidak tertahan di sini. Allah. Allah. Kalau harfun musta'lin munfatih, suaranya musta'lin naik ke atas tapi tidak tertahan antara langit-langit dan lisan. Seperti qaf, qa, qa, qa, qa, qa. Kalau harfun mustafil munfatih, huruf yang mustafil turun tidak naik ke atas, turun ke bawah, tapi munfatih juga tidak tertahan. Tertahan antara langit-langit dan di bisa seperti kam, ka, ki, ku, ya. Nah. Baik, kesimpulannya kita diberi kaidah di sini. Ya. Kaidah huruf isti'la sab'ah isma'. Tadi. Huruf isti'la yang tujuh tadi terbagi menjadi dua. Ada yang musta'li atau mutlaqah. Ada yang musta'li sekaligus dia yang mutlaqah. Wa arba'u ahruf. Ada empat huruf yang ta, ta, ta. Ada juga yang musta'li yang berfatihah. Dari ketujuh tadi itu. Itu huruf ketiga saja. Itu wa'i, ta, dan ta. Wa, ta, ta. Nah, perhatikan berikutnya. فحرف الاستعلاء المطلق أشد تقريبا من حرف الاستعلاء المنفتح. Nah, ini dua. Nanti kan dua dari perbedaan pembagian dari ketujuh istilah itu dan huruf istilah yang mutlak pada huruf yang mustahil yang menfatih. Apa buahnya? Buahnya adalah bahwa huruf yang istilah mutlak mutlak asyaddu taqiman, lebih tebal suaranya. lebih berat tebal suaranya daripada huruf istilah yang berfatih. Dia sama-sama tebal ini. Karena sama-sama apa? Istilah, tapi di berfatih. Nah, sehingga huruf-huruf istilah mutlak dia lebih tebal daripada huruf-huruf yang berfatih. Coba tanya. Kira-kira apa yang membedakan? Kenapa huruf-huruf yang istilah mutlak itu lebih tebal suara daripada istilah mutlak? Kira-kira siapa yang tanya? Apa perbedaannya? Apa tebal? Lagi ada. Kira-kira benar. Mengira-kira boleh kan? Gratis. Coba siapa yang ingin coba? Kira-kira benar. Kira apa tebal? Alasan tepat tapi jawabannya tidak diinginkan. Ya. Jawabannya mengapa huruf istilah mutlak itu lebih tebal suaranya daripada istilah munfatih? Jawabannya karena pada huruf-huruf istilah mutlak memiliki dua kekuatan. Memiliki dua sifat kuat. Pertama sifat istilah suaranya ke atas, ya. Kemudian sifat al-ibtidaa' pertahan suara. Ini dua sifat yang kuat. Oleh karena itu suara tafkhimnya lebih tebal daripada sifat istilah munfatih. Ya, sifat istilah munfatih ada berapa kekuatan ini? Ada berapa sifat kuat? Kuat sifat kuat ini istilah dan munfatih ini. Satu saja apa ini? Istilah saja. Berbeda dengan istilah mutlak. Nah, oleh karena itulah suara al-istihruf istilah al-mutlak mustahilah mutlak suaranya lebih tebal daripada suara istilah al-mutlak. Kita lihat saja kita buktikan. Contoh, sebutkan ini contoh. Ya, bacaan bolin itu lebih tebal suara Allah daripada bolin bolin. Coba tu perhatikan suaranya. Ada baca. Bolin, bolin. Mana yang tebal? Bolin kan? Nah, kenapa demikian? Karena pada bol memiliki dua sifat kekuatan, memiliki dua sifat kuat. Dia mustahil, dia sudah kuat. Kemudian tambah lagi mutlak, dia sudah kuat. Mengalahkannya mustahil buat mata. Demikian pula bol, waktu. Nah, begitu suara waktu masa yang ada yang terkumpul pada sifat-sifat pada waktu tadi waktu hanya ini tebal suara pada waktu. Nah, lihat perbandingan pada yang ada baca waktu waktu mana lebih tebal suaranya kurang. Nah, karena sifat itu yang ada pada huruf tersebut. Berikut ini juga faedah. Demikian pula pada bacaan dari huruf-huruf yang mustahli mutlak, ya, yang dia berasal kasrah dengan huruf-huruf mustahli mutlak yang berasal kasrah, ya, tetap suara huruf-huruf mustahli mutlak. Mustahiliyah mutlaqah itu lebih tebal daripada mustahiliyah mutfatihah. Nah, itu lebih tebal suaranya. Meskipun dia berharap kasrah. Nah, seperti zina, boiza, awin. Nah, ini tebal suaranya daripada tila. Nanti kan coba. Boiza, tila. Mana lebih tebal? Boizan, wadiqan, wakifan, wakifan. dengan awin. Jadi makna juga itu banyak awin terlepas. Khawifah dengan terlepas awin, masya Allah. Ya, contohnya juga mewakili maknanya. Mana kebalan kurang kembali. Baik. Nah, ya, hajmi. Dalam keadaan lila, ya, mengapa suara tidak tebal? Karena ada kasroh, ada alat kasroh. Kasroh yang menarik kekuatan jadi lemah. Ti, ya, ditarik kekuatannya, suara jadi lemah jadi ti. Adapun huruf-huruf yang besar itu tetap kasroh tidak, sedikit pun apa yang tidak sedikit pun abu. Tidak melepaskan suara tetap boi. Oleh karena itu, terakhir. Kalau aku mengucapkan empat huruf ini, ya, sifat nun bapak itu ada pada sifat ini, baik ketika dia sukun atau ketika dia terlawan. Mon kemudian mo, boi, lalu suara boi. Ya, karena dia tertahan. Ketika tertahan dilepas muncul suara seperti itu, boi, boi. Woi, ya. Nah, woi, begini suara woi, nah, woi, woi, ya. Apalagi woi, woi, suara begitu, woi, woi, woi, woi, begitu suaranya. Apa sebabnya ini? Sifat al-kadzab yang ada pada huruf tersebut. Dipahami ya? Nah. Baik, coba kita lihat pada judulnya. Pantai sudah kelima. Tapi tempat yang sore. Nah, ya. Al-Muhim ikhwati kita rahmatullah. Demikian hakikat dari sifat al-ifrad dan al-inbitah. Dipahami sampai sini? Paham ya? Nah, sehingga untuk empat huruf ini dia punya sifat tambahan, dia sifat musta'lilan mutlaq. So, bo, ko, go, soi, boi, oi, woi. Sehingga suara demikian. Ya. Lalu baca boiza, baca boiza, dan biza. Waktu. Nah, ya, dan sebesar baik. Dibahami. Ada yang bertanya kan? Untuk sifat al-ifrad dan al-inbitah. Baik, kita masuk kepada pelajaran berikutnya, sifat yang berikutnya, al-izzah wa al-ismah. Kembali kita. Al-izzah lughatan hiddatun hiddatul lisani wa balaghat wa balaghatuhu. Al-izzah maknanya secara bahasa adalah ketajaman lisan dan balaghah dari bahasa. Nah, ya, dalam mengucapkan. Wastilahan dalam istilah, i'timad al-harfi ila nutqi bihi ala dhati lisan aw syabah aw tarafayhima. Adapun secara istilah, maka al-idlah maknanya adalah i'timad al-harfi, bersandarnya huruf ketika mengucapkannya ala dhati. Lalu pada ujung, pada ujung lisan atau pada bibir. Itu pada kedua ujungnya. Huruf huruf dari huruf al-Allah. Sittatun enam terkumpul pada ucapan mereka para ulama. Fadha minlu. Nah, itu fa, ra, mi, nun, lam, dan lam. Ya. Nah. Nah, kalau kita perhatikan huruf ini fa, ra, mi, nun, lam, ba, semua huruf ini keluar di mana? Di ujung. Apakah di ujung lidah atau di bibir? Fa di mana? Antara gigi, ujung gigi, atas tempelkan dengan apa? Perut, bibir yang paling dan dalam, bawah siapa? Sebelah, up, di ujung. Ra juga demikian, di bawah tulisan. Au, mi di bibir, am, lam juga di bagian depan juga. Alhamdulillah. Hafal, hafal artinya. Nah, al ujung. Ba juga, ya, antara dua bibir. Ba, ba. Nah, itu maknanya. Mengapa disebut dengan huruf al-ifrad? Karena dia keluar, keluar dari mana? Di ujung, ujung lidah ataupun di ujung bibir kita. Paham ya? Itu sebab mengapa disebut dengan sifat al-ifrad. Berikutnya ada sifat lughatan al-imtina'. Al-isma makna secara bahasa al-imtina', pencegahan. Wastilahan man'u man'u intiradi huruf al-ismat min takuni kalimatin. Secara istilah maknanya adalah tercegahnya bersendirian huruf-huruf al-ismat untuk membentuk satu kata. Wa huruf asliyah tazidu 'ala thalath ahruf duna an yakuna ma'a harfun al-aqal min huruf al-mutlaqah. وذلك لتعارض صفة المطلق في قانون المسلمات حروف بعد حروف الهجاء مع الالف. طيب سيمبولاتنا حروف الاسماء adalah huruf-huruf yang apabila terkumpul huruf tersebut semakin dia terkumpul, maka menunjukkan huruf itu bukan. Maka kata yang terbentuk darinya bukan bagian dari nasal. Itu saja. Huruf pun menisipan, kalau dia terkumpul, ya, maka dia tidak menunjukkan kata awal. Mereka mencontohkan kata asjad. Asjada ain sin jim dal. Asjada. Ini semuanya bukan sifat. Kalau dia terkumpul seperti ini, maka dia bukan bahasa Arab. Asjada bukan bahasa Arab. Meskipun dia nama untuk nama emas, tapi bukan dari bahasa Arab. Nah, yang terpenting dari sini, pembahasan dari Allah dan Ismat, pembahasan yang tidak ada kaitannya dengan sifat itu. Pembahasan yang tidak ada kaitannya dengan pengucapan huruf. Ini terpenting. Pembahasan ini lebih dekat pembahasan kepada Allah. Pembahasan ini lebih dekat pembahasan kepada ilmu Allah. Dan tidak ada kaitannya dengan ilmu bajui pada tingkatnya. Ya. Oleh karena itu, sebagai orang lama tidak menyebutkan seperti ini. Dalam kitab-kitab mereka, tidak menyebutkan. Nah, balik belakang kalau cuma. Ya, baik. Baik, berikutnya adalah dia di Fatih Tuhan yang Allah, kita telah menyelesaikan seluruh sifat-sifat memiliki lawanan. Sampai di sini berarti, alhamdulillah, kita telah menyelesaikan seluruh sifat-sifat yang memiliki lawanan. Ya, yang memiliki apa lawan? Lawanan. Nah, baik. Ya, seperti al-jahr wal hams, syiddah wal raqah wal bayniyah, isti'la dan istifad, itdhaf dan infitah, al-idlaq dan al-isbat. Pada berikutnya kita akan masuk kepada pembagian sifat-sifat allati la ridda lahu laha lil huruf al-arabiyyah, yaitu sifat-sifat yang tidak memiliki lawanan pada huruf Arabian. Yang pertama as-sabir. Yang pertama sifat as-sabir. Nah, ya. Dan kita maksudnya siap. Nah. Yang pertama as-sabir. As-sabir merupakan haidatus shaut. Suara yang tajam. Suara yang kuat. Itu makna dari as-sabir terhadap bahasa. Wastilahan, ada pun secara istilah, maka as-sabir adalah hiddatun fi shawtil haq. Nah, ada suara yang kuat, suara yang tinggi, yang kuat, yang tajam pada suara, atau ketajaman pada suara, kekuatan pada suara, yang muncul akibat suara yang tercakar huruf ini di dalam bayi, yang kekuatan tersebut, ketajaman suara itu muncul dari jalannya suara pada tempat yang sangat sempit. Nah, si ketika suara melalui tempat yang sempit, maka suara itu ditajam, jadi kuat. Huruf utara, huruf ketiga, as-sad, sin dan zain. Ya. Nah, huruf ketiga, sad, sin dan zain. Tiga huruf ini ada tiga huruf yang memiliki sifat apa? As-sad. Ketika diucapkan suaranya tajam, kuat suaranya. Surat Taliyah Mulur As-Sati Bimadunan Mayyid Bimahad Yusin dan Zaiwazai. Gambar akan menjelaskan, ya, keluarnya suara pada tempat yang sempit dari Mahad Yusin dan Zaiwazai. Baik, coba dilihat gambarnya. As-Safir Wahidatun Fisawtil Harfi. Safir adalah suara ketajaman, kekuatan pada suara huruf Tarja yang muncul anhurihi fi madrat bayir, yang muncul karena keluarnya suara pada tempat yang sempit huruf utara dan fat sin zai. Perhatikan. Gambar ini gambar untuk makhraj si dan zai. Ya, perhatikan layarnya. Ketika kita mengucap huruf si, ya, maka ujung lidah kita akan menempel pada gigi bawah, dasar gigi bawah. Oke. As. Ketika kita mengucapkan as, maka kedua gigi kita hampir-hampir mendekat, ya, di atas dan di bawah. Ketika kita ucapkan as, buktikan saja as, as, maka gigi keduanya akan mendekat, yang atas turun, yang bawah naik ke atas sedikit, as, as, ya. Nah, suara yang tidak keluar dari makhraj sin tadi ini yang keluar, ya, dia mendapat di dalam keluarnya sempit di sini. Perhatikan. Dia akan mendapat di dalam keluarnya sempit. Nah, ketika dia keluar, karena sebab dia keluar dari tempat yang sempit tadi, itulah yang menyebabkan suara si dan zai ini kuat. Ya, as, as, as, as, ya. Karena dia keluar dari tempat apa? Yang sempit. Itulah makna dari sifat as-sabir. Faham? Faham ya? Nah. Baik. Ya. Nah, oleh karena itu, untuk membuktikan suara si zai dan suat ini merupakan huruf yang kuat suaranya, coba buktikan kalau antum salat. Waktu kita berada di samping orang yang salat, yang belajar dan memiliki ilmu tauhid dan praktikan. Ketika dia salat sirriyah, suara apa yang kira aku mendengar dari bahasa-bahasa ini? Suara si zalat. Oh, suara si. Kenapa seperti ini? Bis. Kenapa huruf yang lain tidak terdengar? Banyak yang tidak terdengar, tapi sinnya saja nampak kuat. Tampil muncul sinnya saja. Ya. Nah. Baik. Nah, ini karena apa? Karena suara dari si berkesempat apa? Asal. Asal. Suara itu apa? Ku. Kuat. Itu makna dari as-sabir. Baik. Insyaallah dengan gambarnya paling jelas. Tadi as, benar lihat tadi as, nah, bibir kedua gigi kita atas dan bawah akan mendekat. Ketika dia keluar dari tempat yang sempit ini yang menyebabkan suaranya apa? Kuat. Paham? Nah, ya. Nah, hiddatu fi sawtil haq, kuat kekuatan pada suaranya. As. Ya. Keluar dari, ya, tempat yang sempit. Nah, ini ya, sempit sekali. tahu tempat ini suaranya. Ini titiknya yang keluar dari sini. Dia mau dari sini sempit sekali tempatnya itu ya. Ini yang menyebabkan suara itu menjadi kuat. Lalu ketiga. Zaid dan Fuad itu mesti julikannya letakkan pada lembar bagian bawah dari gigi bawah. Ya. Nah. Coba lihat berapa besar gambarnya. Kita ada di depan, di atas, dan di bawah. Gigi bawah memiliki dua halaman, halaman depan, halaman bagian dalam. Nah, halaman bagian dalam itu dari sisi apa? Dari arah lidah. Nah, inilah gambar mulut kita ketika memproduksi dan zat ya. Ujung itu letakkan pada bagian bawah, lembar gigi dan gigi dalam, bagian bawah. Pertama, gerakan sebenarnya tidak ada asalnya, memadukan bibir ini tidak ada asalnya. Kedua adalah suara akan berubah. Ya, dari suara akan berubah. Beda tempat tempat berbeda. Suara yang pertama berbeda. Ya, aus, aus. Dengan suara tidak kembali berbeda. Aus, aus, aus. Berbeda tak? Nah, sehingga ini perkara yang kita tadi, ya, kita bisa mengungkapkan huruf suara. Ya, jadi bibirnya tidak ada sedikit pun kaitan dengan nabi bibir. Tidak off begitu kan? Perhatikan ya, nah, kan tidak ada kaitannya huruf suara dengan bibir. Nah, baik, ini suat, ini sofir, ya, ini sifat as-sofir yang pertama dan sebenarnya berarti lawan. Nah, kami, ya, nah, ada yang mau tanyakan? Jelas ya, kenapa, apa itu sebenarnya sofir, dan bagaimana itu sofir? Paham ya? Ada yang mau tanyakan? Baik, kita perhatikan sama-sama satu ini. Ya, so, so, so, so, so, so, so, so, kenapa seperti suaranya? Kenapa kasih itu? Tapi kok so gitu? Karena ada sifat al-ilah. Ya, so. Mulai dari mana? Su, si, nah, aus, aus, aus. Kenapa aku aus begitu? Karena suara tidak rokok, mengalir suara yang aus. Nah, ya, sa, si, su, as. Nah kenapa? Aku mendengar suara as. Nah gitu kenapa? Apa yang sebenarnya apa itu? Dalam pertanyaan belum diakhiri. Suara si as. Ada berapa sifat ini? Suara si ini as. Hah? Anda kiri, ada berapa sifat? Hah? Lima? Apa saja? Hamas? Dari kita? Suara sin as. Ya? Pertama itu ada suara wasofi. Ya, panjang. Aus. As. Ada juga, sifat apa? Arwa? Apa? Nanti suaranya. As. Cukup gitu saja. Dapat yang lainnya. Dari waktu. Tapi ini yang lainnya kan? Ya, baik, sudah selesai tu. Mohon maaf, sudah. Baik. Atau kalau sepanjang, kalau ini cukup membutuhkan konsentrasi ya. Nah, yang sudah bisa berkitab. Dibaca dulu, buka kepalanya. Nah, yang sudah dikitab, dibaca dulu. Coba dipahami sendiri, nanti Anda jelaskan insya Allah seperti apa. Ya. Nah. Baik, sebelum kita akhiri, ada yang bertanya kan? Jika ada yang melanggar kita. Jam 10 masuk lagi. kita serah dulu.